Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله لو لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم الرقى apa itu الرقى يا عبد الرحمن Ruqa itu kata tunggal atau jamak? Gitu. Nah, Irfan. Jamak dari ruqya. Ruqa ini juga diberi nama apa ya, Naib? Azaib. Nah. Kemudian At-tiwalah. Apa itu At-tiwalah? Naam, mukhlis. Sesuatu yang dibuat dalam rangka untuk memikat seseorang. Naam. Ruqyah. Apa hukumnya ruqyah? Silmi. Boleh apa tidak boleh? Makruh? Boleh. Nah, ruqyah. Nah, tahu dalil tentang bolehnya ruqyah? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah cucunya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa yang bisa menyebutkan dalil lain tentang bolehnya ruqyah? Abdullah. Peristiwa Sahal bin Hanif ketika dalam perjalanan menuju pertempuran. Nah, kisahnya sudah ma'ruf. Kemudian ada yang bisa menyebutkan lagi dalil tentang bolehnya ruqyah? Saiful. Ya boleh. Nabas. Nabas. Naam. Ada yang bisa menyebutkan dalil ruqyah? Firman Rasulullah sendiri pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Apa yang dibacakan oleh Jibril pada waktu itu, Iman, kepada Rasul? Dan dalam peristiwa apa Rasulullah diruqyah? Kenapa? Diracuni. Naam. Abdul Hadi, dalam peristiwa apa Rasulullah diruqyah? Naam. Ayub. Isra Mi'raj oleh peristiwa apa? Affan. Dalam peristiwa apa Rasulullah diruqyah? Ketika Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi. Nah, apa yang dibacakan pada waktu itu oleh Jibril? Hah? Hah? Al-Falaq sama An-Nas. Surat Al-Falaq. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Dengan surat An-Nas. Nah, ada yang bisa menyebutkan dalil lain tentang dibenarkannya ruqyah? Jadi meruqyah seorang budak wanita kecil yang terkena al-ain. Taib, mungkin ada yang lainnya bisa menyebutkan? Naam. Jadi iya betul, Rasulullah pernah diruqyah oleh putrinya yang bernama Fatimah. Naam, ahsan. Siapa yang lagi yang bisa menyebutkan dalil tentang bolehnya? Naam, muslimin. Diruqyah dengan apa itu waktu itu? Surat Al-Fatihah. Nah, oh, surat Al-Fatihah salah satu surat yang bagus dan baik untuk ruqyah dan terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Alhamdulillah. Kalau begitu yang dinyatakan dalam hadis innar ruqa wattamaima wattilawa wattiwalata syirkun, itu ruqa yang seperti apa ya? Naam, siapa yang bisa menjawab? Salim. Yang di dalamnya terkandung kesyirikan. Seperti apa yang mengandung kesyirikan? Misalnya. Nah, seperti apa kira-kira? Nah, Abdul Latif. Itu nanti syarat, tentang syarat-syarat ruqyah. Tapi contoh ruqyah yang ternyata mengandung unsur kesyirikan. Nah, seperti apa contohnya? Nah. Nah, Muslimin. Lah, lain, tamaim lain. Barakallahu fiik. Nah. Nah. Itu kan keyakinan si pelaku ataupun yang diruqyah. Tapi bentuk ruqyah itu sendiri. Nah, Alan Ahmad yang meminta bantuan jin atau berisi isti'anah, permohonan serta sikap merendahkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, minta pertolongan jin ruqyahnya, manggil-manggil, ya jin ifrit. Nah, atau jin ini. Nah, si jin gak mau memberi bantuan kecuali, oh boleh, cuma kalau malam Jumat manis tolong siramkan, taburkan melati di tempat tidur kamu, baru jin mau menolong. Atau kamu tolong sembelihkan ayam putih hari malam Jumat Kliwon ya. Nah, jin memberi syarat. Nah, ketika syaratnya dipenuhi maka jin menyatakan ahlan wa sahlan, nah akan dibantu. Ketika syaratnya tidak dipenuhi, jin menyatakan afwan deh, gak bisa. Nah, proses perendahan diri ini, proses pengagungan kepada jin, mentaati perintah jin dalam rangka untuk mendapatkan pertolongan, maka ini mengandung kesyirikan. Taib, syarat-syarat ruqyah sehingga ruqyah itu dinyatakan ruqyah yang syar'i, ruqyah yang dibenarkan secara syariat. Naam. Farhan, tafadhal. Yaitu ruqyah yang bacaannya bersumber dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang kedua, syaratnya antum berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kalau enggak bisa bahasa Arab gimana? Ya jangan meruqyah ya. Tapi enggak ada orang lain sudah. Nah, terpaksa dia ingin meruqyah atau meruqyah dirinya sendirilah minimalnya. Meruqyah dirinya sendiri. Ketika terdesak dia, enggak ada orang lain, sudah ruqyah. Apa sih? Harus dimengerti makna. Nah, kalau enggak mampu berbahasa Arab, enggak hafal doa-doa, ya memang nemen kan sudah ya. Masa doa enggak hafal, muslim kok enggak hafal doa. Nah, dah nggak mampu sama sekali nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, asal Jawanya kromo inggil. Nah, nggak apa-apa, yang penting difahami maknanya oleh si pembaca dan tidak mengandung kemaksiatan. Ya, jangan pakai bahasa bim salabim abra kadabra dan yang semisalnya. Nah, yang tidak diketahui maknanya dari bahasa-bahasa Persi, bahasa-bahasa Hindu dan yang lainnya. bahasa Sanskerta. Nah, paham tuh? Ini syarat yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Imam Suyuti rahimahumullah jami'an. Nah, taib, bentuk ruqyah yang lainnya atau tamaim atau ruqa, ar-ruqa. Nah, seperti apa lagi yang diperbincangkan oleh para ulama? Nah, kalau seandainya ruqyah tersebut dalam bentuk tulisan dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kemudian dibentuk dalam bentuk kalung, ya, kemudian dikalungkan, tapi terbuat dari Al-Qur'an, boleh enggak? Enggak boleh. Yakin enggak boleh? Yakin. Nah, ada yang lain? Nah. Oh, masya Allah. Diapakan itu? Nah, fadal. Siapa tadi dari sini? Selain Didit. Yang belum jawab. Mukhlis sudah. Nah. Dari sini. Nah, Mirfan. Hah? Berbeda pendapat. Sebagian membolehkan. Siapa yang membolehkan? Abdurrahman. Nah, kemudian enggak, yang membolehkan selain itu. Yang membolehkan siapa? Disebutkan waktu itu ya? Nah. Cuma satu. Oh, ada yang lebih tinggi dari itu. Nah. Hah? Siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Labas. Berikutnya. Labas, nanti biar yang meluruskan, biar ana. Ana tanya siapa yang membolehkan dari kalangan ulama. Naham. Dari sini siapa yang bisa menjawab? Pak Gerjo. Senyum bagian daripada jawaban. Antum. Masya Allah. Pertanyaannya adalah siapa yang membolehkan? Nah, Syafi'i. Abdullah bin Amr bin As. Sudah. Siapa lagi? Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, Saiful, siapa? Saiful juga. Nah, dua. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Ha? Cucu pensyarah Kitab Tauhid, Syabir Wahab Muhammad bin Abdullah. Ha? Cucu dari pensyarah Kitab Tauhid yang bolehkan adanya tamat dengan gantungan. Cucunya Syekh Muhammad atau cucunya siapa? Syekh Abdul Wahab, ayahnya Syekh Muhammad. Maksudnya Muhammad berikutnya. Naam. Allah ibarik fiik. Naam. Siapa? Abdullah atau Abdul Latif? Satu saja. Ada yang bisa menyebutkan? Naam. Ahsanta. Diriwayatkan pula dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, diriwayatkan dari Aisyah. Kalau Syekh Abdurrahman pensyarah ini justru menyatakan yang benar adalah tidak boleh. Ya. Hati-hati. Oleh karena itu beliau menyatakan qultu, setelah menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama boleh, pendapat yang kedua tidak boleh. Kata beliau, qultu hadza huwa sahih liwujuh thalatha. Liwujuhin thalatha. Inilah pendapat yang sah dengan tiga alasan. Apa itu pendapat yang sah? Pertama, bahwa disebutkan oleh beliau alasan-alasan yang memperkuat bahwa perbuatan tersebut tidak boleh. Nah, pertama kata beliau, alasan yang pertama, keumuman. Al-awwal umumun nahyi wala mukhassisa lil umum. Keumuman larangan untuk mengalungkan yang seperti itu sifatnya umum, general. Sementara tidak ada dalil yang mengkhususkan, memperkecualikan bahwa kalau bentuk seperti itu, kalau dari Al-Quran adalah boleh. Ini satu. Yang kedua, qala wa tsani saddun lidzari'ah, dalam rangka untuk menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau dibuka pintu itu bahaya, maka dalam rangka itu dilarang. Yang ketiga, fa innahu yufdi ila ta'liq ma laisa kadzalik. Kalau diberi buka kesempatan seperti ini, kembali kepada alasan yang kedua, ya. Diberi kesempatan untuk mengkalungkan ruqyah dalam bentuk tulisan yang kemudian diletakkan di leher ataupun yang semisalnya, maka bisa saja nanti memperluas permasalahan. Bukan hanya dari Al-Qur'an saja yang dikalungkan, tetapi meliputi yang lain-lain. Yang ketiga, bahwa annahu idza 'allaqa fala budda an yamtahinahu al-mu'alliq bihamlihi ma'a ma fihi hali qada'il haja wal istinja. Kalau itu dikalungkan, enggak menutup kemungkinan nanti, ya, si pengkalung itu, si pemakai, kalau pergi ke kamar mandi atau dia sedang buang hajat, ada tulisan Al-Qur'an di situ, maka ini bentuk daripada apa? Penghinaan terhadap, atau dalam sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap Al-Qur'an. Nah, ini pernyataan penulis, sehingga kita tahu bahwa penulis atau pensyarah kitab tauhid mentarjih pendapat yang menyatakan tidak boleh. Nah, faham tum? Nah. Yang menyatakan tidak boleh dari kalangan sahabat, siapa yang bisa menyebutkan dua sekaligus? Nah, selain ini, selain Zilmi, Ibnu Abbas, wa Ibnu Mas'ud. Siapa lagi yang bisa menyebutkan sekali jebut dua? Enggak boleh satu. Jadi kalau masih satu, nyelengin yang kedua. Hah? Siapa? Hah, Firman. Uqbah bin Amir dan Ibnu Ukaim. Nah, berikutnya, siapa yang bisa menyebutkan langsung dua, enggak boleh satu? Hah, Abdurrahman. Hudzaifah bin Yaman dan murid-murid Ibnu Mas'ud. Ahsanta, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah kita sudah hampir menyelesaikan bab ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Makna hadis ini dari sahabat yang bernama Abdullah bin Ukaim, marfu'an, maksud kalimat marfu'an, ya, ada di beberapa terjemahan yang menerjemahkan marfu'an secara terangkat, katanya keliru. Maksudnya marfu'an itu bahwa hadis ini dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan sahabat dinamakan mauquf. Nah, mauquf. Nah, kalau ucapan tabi'in, statement tabi'in dinamakan maqtu'. Nah, maqtu'. Nah, kemudian Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam Sunan At-Tirmidzi. Makna hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang menggantungkan sesuatu yakni di tubuhnya atau di kendaraannya dan yang semisalnya dalam rangka, tentunya maksudnya adalah dalam rangka untuk menghindarkan dari musibah, sihir, al-ain, penyakit, dalam rangka mendapatkan rezeki dan yang semisalnya kesuksesan, ya, wukila ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala biarkan dia, Allah sandarkan permasalahan dia kepada benda yang dia gantungkan tersebut. Allah berlepas diri. Nah, kalau menggantungkan apa namanya besi kuning, ya Allah serahkan urusan dia ke besi kuning itu. Nah, dan seterusnya, yang menggantungkan misalkan kertas-kertas yang di sana ada tulisan huruf Arab tetapi secara putus-putus alif alif alif ba ba ba, ya, dan seterusnya ada lambang-lambang dan rumus-rumus tertentu, ya, maka Allah serahkan urusan dia, keselamatan dia, rezeki dia, kesuksesan dia kepada benda tersebut. Ini makna daripada hadis Abdullah bin Ukaim yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, sekali lagi hadis ini menunjukkan pertama bahwa setiap bentuk yang dikalungkan, setiap bentuk yang dikalungkan secara umum, baik terbuat dari Al-Quran ataupun yang lainnya, maka itu tergolong yang dilarang. Ini termasuk dalil-dalil yang bersifat umum. Nah, ini termasuk dalil yang bersifat umum yang dinyatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dinyatakan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang melarang perbuatan tersebut karena pertama keumuman larangan, ya, keumuman dalil yang mengandung larangan. Ini termasuk dalil yang bersifat umum. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang mengalungkan syai'an. Perhatikan kalimat syai'an, sering anak ulangi karena ini termasuk salah satu bentuk istimbat. Syai'an itu nakirah, iya kan? Syai'an itu apa? Kalimat nakirah yang berada di dalam konteks persyaratan. Man ta'allaqa syai'an. Coba perhatikan kalimat syai'an. Tidak menyatakan man ta'allaqa asy-syai'a, tetapi pakai syai'an. Nah, kaidah penting yang sering anak ulang-ulang diantaranya adalah kalimat atau satu kata yang dia itu adalah nakirah bukan ma'rifah, berada di dalam konteks persyaratan man. Ini salah satu huruf atau kata yang menunjukkan persyaratan. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang mengalungkan sesuatu, maka sesuatu di sini bersifat umum, ya, mencakup banyak perkara. Nah, dalam rangka apa mengalungkan di sini? Bukan dalam rangka hiasan, ya, tetapi dalam rangka untuk apa? Menghindarkan diri dari musibah, penyakit, sihir. Kok bisa kita tahu itu? Hadis ini ternyata ada ceritanya. Ada sebuah cerita yang lengkapnya hadis ini didahului oleh sebuah kisah di mana ada seorang tabi'in yang terkenal dengan Ibnu Abi Layla, namanya Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah menyatakan dakhaltu ala Abdullah bin Ukaim, suatu hari aku datang menjenguk, menyambangi Abdullah bin Ukaim ketika dia sakit. A'uduhu wabihi humrah, waktu itu beliau terkena penyakit. Nah, yang memang sudah parah. Fakulna, kemudian kami menyatakan, ala tu'alliku syai'an, tidakkah engkau wahai Abdullah menggantungkan sesuatu dalam rangka untuk segera menyembuhkan penyakitmu ini? Coba perhatikan ini. Ini sebab wurud. Kenapa Abdullah bin Ukaim menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendengar saran dari Abdurrahman bin Abi Layla tersebut, barulah Abdullah bin Ukaim menjawab, qala al-mautu aqrab min dhalik, kematian itu lebih dekat ya dibandingkan masih mau menggantungkan ini. Artinya perkara ini enggak benar gitu loh maksud dia. Baru setelah itu beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan suatu sesuatu benda, yakni maksudnya dalam rangka mendapatkan kesembuhan, dalam rangka untuk menghindarkan dari penyakit atau musibah, maka Allah sandarkan kebutuhan dia, keperluan dia, apa yang dia inginkan kepada benda yang dia gantungkan tersebut. Jadi ada sebab wurudnya. Dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud upaya penggantungan ini adalah dalam rangka mendapatkan sesuatu harapan atau menghindarkan suatu dari musibah? Kita tahu bahwa dari kisah. Maka dari itu penting seseorang mempelajari hadis itu, mengetahui sebab-sebab kenapa Rasulullah berucap, kenapa sebabnya keluar ucapan tersebut dari Nabi. Karena sebab suatu hadis, sebab turunnya suatu ayat Al-Quran ya, sebab suatu nasihat dari sahabat, itu bagian daripada penjelasan tentang makna ayat atau hadis atau ucapan tersebut. Maka dari itu penting mempelajari sebab nuzul Al-Quran, mempelajari sebab wurud, sebab keluarnya sebuah hadis dari Nabi. Karena sebab nuzul atau sebab wurud itu bagian daripada tafsir, bagian daripada penjelasan makna. Nah, ini penting. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada yang tanya, kok bisa Anda memaknakan kalimat syai'an ini maksudnya adalah menggantungkan sesuatu dalam rangka untuk menghindarkan dari musibah atau mendapatkan kesembuhan? Jawabannya, hadis ini ada kisahnya. Wah, ini semata-mata dari Anda. Sabar, mari kita buka kitabnya. Nah, ini. Ya, didahului oleh apa? Kisah. Peristiwa dialog antara Abdurrahman bin Abi Layla, seorang tabi'in yang mulia, dengan siapa? Abdullah bin Ukaim. Ketika Abdullah bin Ukaim sakit dan dijenguk oleh Ibnu Abi Layla rahimahullah ta'ala. Kita pindah pada permasalahan atau hadis yang berikutnya. Atau sebelum itu, dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupi dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang bertawakal kepada benda, nah, baik tawakal banyak ataupun sedikit, maka Allah serahkan, Allah sandarkan kebutuhan dia, keperluan dia kepada benda tersebut. Nah, ini sangat penting untuk difahami. Di sini ada faedah, yaitu kewajiban tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa rawa ahmadu an ruwayfir, telah meriwayatkan al-imam Ahmad dari sahabat Ruwayfir. Nah, qala, berkata sahabat Ruwayfir ini, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwayfir, wahai Ruwayfir, la'allal hayata satatulu bika, mungkin saja kehidupan ini atau umur ini akan panjang bagimu. Yani bahwasanya umurmu, kehidupanmu ini akan panjang, ada kemungkinan. Fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Maka wahai Ruwayfi, jika umurmu panjang, yakni nanti sepeninggalku, fa akhbirin nas, beri kabar kepada seluruh manusia ini, terkhusus umat Islam ini, bahwasanya barang siapa yang mengikat-ngikat lehyahnya, lehyah itu apa? Jenggot ini, Nah, diikat. Jadi dikinikan, nanti diikat. Nah, kenapa dilarang ya? Cuma iseng, Ustaz. Nah, ya kalau iseng. Nah, kalau betul iseng, ternyata tidak seperti itu. Ini ada sebuah adat kebiasaan yang terjadi di masa jahiliyah. Dan adat ini ternyata pada sebagian orang yang belum mengerti, sudah masuk Islam, sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi dia tidak mengerti tentang perbuatan ini. Kebiasaan kaum jahiliyah dahulu adalah di saat pertempuran, kalau perang ya, itu mengikat ininya, lehyahnya. Jadi dikepang dua, di lintir, kemudian diikat. Apa keyakinan mereka? Bermacam-macam. Di antaranya yang sering terjadi adalah dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan di dalam pertempuran. Ya, untuk mendapatkan kemenangan di dalam pertempuran. Ini di antaranya. Lah, melihat keadaan ini Rasulullah memberi peringatan melalui sahabatnya yang bernama Ruwaifid. Fa akhbirin nas, maka kabarkanlah. Dalam hadis ini ada sekian faedah, terutama dalam lafaz pertama ini. Faedah yang pertama adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan perkara tauhid, ya, walaupun sudah menjelang akhir-akhir di negeri Madinah. Nah, walaupun sudah sering dikatakan bahwa Rasulullah kalau di waktu di Makkah dakwahnya mementingkan tauhid, kalau di Madinah mementingkan ibadah yang sifatnya umum, ibadah praktis. Tidak, keliru. Sejak awal dakwah Nabi sampai menjelang wafatnya selalu mementingkan tauhid dan mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Tidak berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi dan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengingatkan umatnya terkait dengan perkara tauhid dan perkara-perkara yang bisa menggugurkan atau mengurangi tauhid. Bisa menggugurkan atau mengurangi tauhid. Nah, yang kedua, faedah yang kedua adalah kewajiban berdakwah dan menyampaikan yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar. Kewajiban untuk merubah kemungkaran. Nah, tidak dibiarkan. Tidak kemudian karena sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian sudah dianggap cukup. Walaupun itu terjadi di dalam jihad, di dalam pertempuran, ya, tetap sesuatu yang bisa menghalangi nasrullah, sesuatu yang bisa menghalangi turunnya pertolongan Allah bagi pasukan Islam, maka itu harus dibersihkan dari pasukan. Apalagi sampai pada tingkatan penyekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai pada tingkatan kesyirikan, tingkat kemaksiatan biasa di dalam pasukan harus dibersihkan. Kalau ada yang enggak salat, ayo salat. Salatnya belum benar, masih sembarangan, tidak mengikuti sunnah Rasul, ayo belajar. Nah, karena ini wajib. Begitu semestinya pasukan Islam. Lah, kalau sekedar masalah seperti ini sudah diperingatkan oleh Rasul, lalu bagaimana kalau di dalam pasukan itu ada orang-orang yang meyakini bahwa ada wali-wali kutub yang ikut mengatur alam semesta, bisa menurunkan hujan, bisa mencegah musibah? Bagaimana Allah akan memberikan pertolongan kalau seandainya di dalam pasukan tersebut ada orang-orang yang meyakini bahwa statement para imam Syiah yang 12 itu setara dengan Al-Quran? Lah, bagaimana kalau Rasulullah melihat yang seperti ini? Kira-kira bagaimana? Kalau seandainya terdapat di dalam pasukan Islam yang seperti ini. Seperti akidah pasukan siapa? Hizbullah. Katanya sekarang sudah minta damai ya? Iya. Terus tuan, lanjut saja. Jangan mundur. Oh ya, kita gak kuat. Makanya sejak awal sudah dinasehatin, kalau belum siap jangan tempur. Nah, jangan jadikan kaum muslimin korban. Wanita dan anak-anak muslimin gak bisa lari seperti anda lari. Wanita dan orang-orang tua tidak bisa bersembunyi di gua seperti Anda bersembunyi. Selesai melepas roket, Anda lari ke tempat lain. Ya, jangan dijadikan korban umat Islam. Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah bertempur dengan mengorbankan wanita. Kalau sudah siap maju ke medan tempur, enggak ada wanita muslimah yang tersentuh. Nah, tidak ada anak-anak muslimin. Nah, begitulah jihad. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada Sayyid Hasan Nasrullah sementara akidahnya meyakini Abu Bakar dan Umar kafir? Para wali-wali Allah, wali-wali Allah, aulia Allah Azza wa Jal. Bayangkan Rasulullah memberi peringatan seperti ini kepada pasukannya, kepada umatnya. Barang siapa yang punya kebiasaan mengikat lehyahnya, tolong segera suruh berhenti. Nah, suruh berhenti. Ini adanya upaya ingkar mungkar, bukan seperti yang terjadi di medan tempur. Sudahlah, jangan menimbulkan perpecahan. Nah, yang penting sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kita menyatakan la bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan ucapan begitu saja. Kalimat la ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat yang mengandung konsekuensi. Sebuah kalimat yang punya syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sebuah kalimat yang mengandung tuntutan kepada yang mengucapkannya untuk benar-benar membersihkan ibadahnya dari segala bentuk yang mengotorinya. Nah, jadi kita lihat dari hadis ini bagaimana Rasulullah memberi bimbingan kepada umatnya. Oleh karena itu sahabat sebagai orang-orang yang menemani Nabi, sebagai pasukan bersama Rasulnya, pasukan Islam, sampai pada puncak kejayaannya. Karena seperti inilah kondisi mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, au taqallada wataran, atau barang siapa yang mengalungkan watar. Sudah kita jelaskan apa itu al-watar dalam kajian-kajian sebelumnya. Siapa yang bisa ingat apa itu al-watar tanpa saya jelaskan? Nah, muslimin. Hah? Tali. Talinya unta. Kalau talinya kambing? Apa namanya? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa itu al-watar? Angkat tangannya. Jadi kalau betul bisa dinyatakan ya kamu betul, kalau salah langsung ditunjuk kamu salah. Hah, Iman. Tali busur panah yang sudah usang. Nah, tali busur tanah itu, panah, tahu panah ya? Nah, itu tali busurnya kalau sudah usang dilepas kemudian diganti yang baru, yang lama dimanfaatkan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk dikalungkan kepada onta atau dirinya sendiri atau rumahnya dalam rangka untuk menghindarkan bala, dengan keyakinan bahwa itu menghindarkan dari musibah. Kalau di Indonesia ada sendal jepit yang digantung, ada tapal kuda, ya tapal kuda ditaruh di depan pintu. Nah, macam-macam tergantung daerahnya, tergantung daerahnya masing-masing. Ada kepala sapi, nah dan semisalnya. Nah, ini semua termasuk yang disebutkan dalam makna ini. Autaqallada wataran. Kenapa yang disebut watar? Oh, berarti kalau tapal kuda boleh, Ustaz? Bukan. Ini disebutkan oleh Rasulullah karena memang yang biasa terjadi di sana adalah dengan mengalungkan al-watar. Nah, yang ketiga, au istanja bi raji'i dabbatin au azmin, atau dia beristinja dengan menggunakan kotoran hewan ternak, ya, atau tulang belulang. Nah, maksudnya gimana beristinja? Istinja yang dimaksud di sini adalah al-istijmar. Apa itu al-istijmar? Yaitu beristinja setelah buang air besar ataupun kecil dengan menggunakan al-jimar, yaitu batu. Nah, ini dinamakan al-istijmar, bagian daripada bentuk al-istinja. Al-istinja itu bisa dengan air, dan itu yang pertama. Yang kedua bisa dengan menggunakan bebatuan atau yang mirip dengan batu, genteng, batu bata, kayu yang bisa menyerap. Nah, tisu ya. Nah, ini pembahasannya di dalam kitab Fiqih. Tetapi pembahasan kita pada siang hari ini adalah bahwa di antara termasuk yang diperingatkan oleh Rasul agar tidak beristinja, yakni beristijmar dengan menggunakan roji dabah, kotoran. Loh, gimana Ustaz? Kotoran lah tambah kotor. Maksudnya yang sudah kering. Ya, sering di padang pasir itu kotoran unta sudah kering karena keringnya dia mirip dengan batu. Ya kalau dilemparkan ke kepala lumayan juga gitu. Nah, itu kering sudah. Mirip dengan batu. Kadang-kadang karena terpaksa di padang pasir ya, bukan kayak di negeri kita, batu gampang. Nah, karena kesulitan akhirnya cari pakai itu. Nah, ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara lisan, secara perbuatan pernah Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mengambilkan batu dalam guna untuk beristijmar dengannya. Ternyata Abdullah bin Mas'ud hanya mendapatkan dua batu dan satu ini apa namanya kotoran himar yang sudah kering. Akhirnya Rasulullah membuang yang terbuat yang dari kotoran himar itu tadi. Berarti larangan ini sudah datang dalam dua bentuk, ucapan dan perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau beristinja dengan tulang belulang yang sudah kering. Nah, masa Ustaz kok sampai tulang? Loh, kayak soalnya lingkungan mereka beda dengan lingkungan kita. Ya. Kalau ada yang pernah hidup di padang pasir baru masuk akal. Nah, yang seperti ini. Ya. Jadi hal ini kadang-kadang terjadi, maka dari itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang. Bahkan larangan ini diakhiri dengan kalimat fa inna Muhammadan bari'um minhu. Sampaikan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan ini tadi. Perbuatan apa saja ini? Mengikat lehyahnya. Naam. Yang kedua, mengalungkan al-watar. Yang ketiga, beristinja dengan tulang belulang atau kotoran hewan ternak. Nah, semua ini kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan salah satu dari tiga, apalagi ketiga-tiganya, ketahuilah bahwa Muhammad berlepas diri dari orang tersebut. Nah, bahwa Nabi Muhammad bara, berlepas diri dari orang tersebut. Nah, berarti ancaman serius kan ya? Ancaman serius. Kira-kira ancaman yang seperti ini lembut apa keras ya? Hah? Keras. Kalau lembut tuh seperti ini, tolong Ruwefe ya, nanti sampaikan kepada umat ini, jangan mengikat lehyahnya. Gak baik, bilang Nabi Muhammad kurang seneng. Ini lembut. Nah, ini salah satu dalil. Insya Allah mudah-mudahan ada tulisan yang menulis secara lengkap tentang bagaimana sikap keras Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang pedas ya, di dalam mengingatkan ini, sehingga Islam ini tidak diambil separuh atau sepertiga yang dua per tiga dibuang. Jangan ya, perlu untuk disampaikan kepada umat tentang masalah ini. Nah, jadi sehingga Islam itu sempurna gambarannya. Lah di antaranya Rasulullah menyatakan fa inna Muhammadan bari'um minhu, pakai huruf inna lagi taukid ya, huruf penegas. Fa inna, sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang tersebut. Nah, jadi ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, dari sini kita mengetahui beberapa perkara penting terkait dengan tauhid. Lah semua yang disebutkan di sini terkhusus dalam hadis yang terakhir ini pada bagian pertama dan kedua khususnya itu terkait langsung dengan tauhid. Terkait langsung dengan kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah sehari 1000 kali. Nah, luar biasa, bahkan pakai alat itu sekarang. Caklek caklek caklek caklek ya. Nah, alat itu untuk ngitung-ngitung apa namanya? Iya itu. Nah, sudah ngitungnya 1000 kali sehari. Tapi subhanallah masih saja dia menggantungkan jimat, pakai besi kuning dimasukkan ke lengannya supaya kalau di apa dibacok enggak apa-apa. Nah, masih saja di warungnya terdapat jimat ya, digantung tapal kuda dan yang lainnya. Nah, itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Dan umat tidak boleh dibiarkan dalam keadaan seperti ini. Kalau dibiarkan akan mendatangkan azab. Akan mendatangkan azab. Ini baru seperti ini. Lalu bagaimana nanti pembahasan-pembahasan berikutnya tentang apa yang terkait dengan kalimat la ilaha illallah atau makna tauhid dan apa yang terjadi di tengah umat Islam di hari-hari ini. Nah, jadi jangan heran kalau sampai di sana digoyang oleh Allah buminya, di sebelah sana juga digoyang sedikit, yang di sana lautnya dinaikkan sedikit. Nah, jangan heran. Nah, tidak lama itu juga lumpur panas keluar ya, dan seterusnya jangan heran, karena memang di bumi Allah ini umat manusia berjalan dengan sombong menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasan tentang hadis Ruwaifi. Dan dalam hadis ini juga ada faedah yang berikutnya, yaitu ternyata Ruwaifi ini umurnya panjang. Maka ini sebagai salah satu bentuk tanda-tanda kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk apa yang dinamakan dengan a'lamun nubuwah. A'lam yakni tanda-tanda kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata Ruwaifi ini umurnya panjang. Nah, dan Ruwaifi pun melaksanakan amanat tersebut, disampaikan kepada umat itu dan sampai hari ini kepada kita. Nah, ini beberapa faedah. Mungkin ada yang bisa kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan, ada waktu 2 atau 3 menit saja. Nah, fadhol. Ya. Yeah. Misalnya ada seorang rukyah laki-laki dan dia punya pasien wanita. Hmm. Itu rukyahnya yang benar dari mana? Praktek rukyahnya yang benar apabila pasiennya wanita, si perukyah laki-laki, harus dipenuhi beberapa syarat tambahan terhadap syarat yang sudah disebutkan oleh para ulama. 3 syarat tersebut. Tambahan syarat tersebut pertama, tidak boleh terjadi khalwah. Khalwah itu maknanya berduaan antara si perukyah dengan yang dirukyah yang wanita. Enggak boleh berduaan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wanitanya harus berhijab, hijab yang syar'i. Kalau syarat pertama berarti harus ditemani oleh mahramnya. Ya, harus ditemani oleh mahram. Mahram itu bukan wanita dengan ibunya, bukan ya. Wanita dengan misalkan adiknya, pamannya, ayah, suaminya, kakeknya, ponakannya. Ini mahram. Kalau wanita dengan ibunya, ya bukan mahram itu namanya. Ya. Jadi mahram itu hubungan pria dengan wanita. Ini harus. Nah, yang berikutnya tadi saya sebutkan apa? Harus dengan hijab. Yang ketiga, tidak boleh adanya sentuhan langsung antara si perukyah dengan wanita yang dirukyah. Nah, katanya saya diberitahu di televisi praktek-praktek rukyah dari beberapa pihak ya, yang menjadikan rukyah sebagai komoditi, bukan ekspor. Nah, komoditi menggait orang ya untuk menang pemilu itu, barakallahu fikum, langsungan katanya. Nah, langsung, karena kalau langsung itu Ustaz pengaruhnya lebih. Nah, tidak terhalang. Nah, Masya Allah. Nah, ketahuilah bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan Allah. Ruqyah itu hanya perantara. Yang menyembuhkan itu Allah Asy-Syafi. Nah, yang Maha menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana Allah akan menurunkan kesembuhan kalau syariatnya dilanggar? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Na'am ayyut'ana ahadukum ra'suhu bimikhyatin min hadid aw la lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu." Nah, untuk ditusuk kepalanya dengan tusuk pancung besi itu, ya, ubun-ubunnya, bagi seorang itu lebih ringan bagi dia dibandingkan dia memegang wanita yang tidak halal baginya. Berarti keras kan ini, ya, peringatan keras kan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, larangan keras. Nah, bagaimana Allah akan memberikan kesembuhan, membantu dia dalam ruqyahnya? Nah, itu Ustaz menurut Ustaz ini dibantu pakai ilmu pernafasan. Oh, ruqyah gabung pernafasan. Nah, jadi ruqyah enggak butuh pernafasan. Jadi yang penting takwa. Yang penting takwa kepada Allah dengan cara-cara yang benar. Nah, jadi ini syarat harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Nah, dan enggak perlu dipertontonkan, ya. Enggak perlu dipertontonkan ruqyah itu. Nah, tidak perlu dipertontonkan. Itu amal ibadah, termasuk amal soleh, ya, yang mestinya pelakunya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang lain, sisa 1 menit. Ya, silakan. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, betul. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kalian mampu, kata Allah. Kalau dia bertaubat, maka upayakan untuk mengeluarkan benda perantara, media kesyirikan itu tadi dari tubuhnya. Nah, harus dikeluarkan dengan cara yang memungkinkan secara medis, ya, secara medis. Harus melalui perantara dokter, jangan kemudian main bedah sendiri, ya, nanti jadi tambah parah ini. Jadi harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan dari tubuhnya, walaupun dengan operasi. Nah, operasi ringan insyaallah. Gimana? Ada Pak dokter di sini. Nah, ada operasinya ringan insyaallah, Pak dokter, ya. Ringan. Nah. Insyaallah santri Mahat Salafi bisa. Lu santri Mahat Salafi ada yang dokter kan? Jadi bisa. Bisa insyaallah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita kaji pada hari Ahad ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang setelah daurah masyayikh. Iya, karena Ahad depan sudah para ustaz dalam daurah, ya. Jadi kemungkinan Ahad depan sudah libur. Kecuali kalau seandainya nanti bisa berdasarkan rembukan beberapa santri bisa memberikan pelajaran pada hari Ahad, kecuali menunggu pengumuman dari Ahad ini. Saya tidak mendahului panitia, ya, tapi insya Allah libur, ya, Ahad depan. Nah, insya Allah libur karena asatidzah hari Kamis insya Allah berangkat. Nah, insya Allah berangkat hari Kamis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan daurah itu berjalan dengan baik dan banyak faedah untuk dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.